Bolehkah seorang santri bercita-cita menjadi dokter salafi atau dosen salafi? Antum bercita-cita di mana, di Indonesia atau di Saudi Arabia ini? Ya, kalau jadi dokter salafi, ya, dokter khusus ya, spesialis mengobati penyakit kalbu, ya, itu tidak apa-apa kalau seperti itu, ya, bukan dokter jiwa ya, bukan juga dokter penyakit dalam, tapi penyakit syubhat dan syak. Ada orang kena syubhat, syubhatnya sufi, antum obati, beritahu, ya kan? Ini salah, menyimpang sufi itu. Ada kena penyakit apa? Syiah, antum obati. Ada kena penyakit nifak, kemunafikan, antum obati. Bagus itu. Itu dokter spesialis khusus lagi. Ya. Bagus kalau itu. Tapi kalau dokter-dokter umum ya, ya, nampaknya di Indonesia ini sulit ya. Dalam arti jalannya antum sudah jalan santri sudah, itu afdol daripada dokter. Afdol daripada dokter ya. Jangan antum berpikir santri jadi dokter, tapi berpikirlah dokter jadi santri ya. Ini penting. Nah, jangan antum berpikir santri jadi dokter, bercita-cita jadi dokter. Mestinya dokter itu yang jadi santri, dokter-dokter itu yang jadi salafi. Jadi enggak perlu kita repot-repot ya. Santri gimana belajar organ tubuh manusia? Ilmunya kedokterannya sudah bikin mumet antum. Enggak bisa ngapalkan Quran nanti. Ya. Sudah jadi dokter, ya kan? Sudah, kamu jadi salafi aja, bleng masuk salafi. Sudah, selesai ya kan? Enggak repot-repot. Tapi kalau salafi jadi dokter itu banyak repotnya. Belum lagi pendidikannya di mana nanti. Begitu pula sama dengan dosen. Kalau antum jadi dosen di Universitas Islam Madinah, dosen salafi, oh bagus. Ya, itu yang dimaukan. Tapi kalau di sini mau jadi dosen salafi, dosen di mana antum? Ya. IIN. Universitas Islam Negeri. Ya. Gimana dosen salafi ngajar di sana? Ya, ketemu sama para liberal-liberal itu yang membenci Islam.